السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله والكل مجاهد لله بأهل البدر يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Summa qala an-nabiyyu li iblis. Lajengaken tunggalipun riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rumiyin sampun kita waos sarengan Ibnu Abbas riyosaken bilih tunggalipun wekdal Rasulullah kanglet dhateng iblis. Kam ahibba ulama min ummati. Hei iblis, ana pira wong sing mbok senengi saka umat? Lajeng iblis jawabi wonten sedasa panjenengan. Sampun kita waos sarengan rumiyin dinten malam Jumat lajeng pun sambung wekdal nariyahan lajeng punika dawuh salajengipun nggih punika Kanjeng Nabi tangkep malih kam ada ukamin umat. Saiki piro cacahe wong sing mbok musuhi saka umatku? Nah, wingi ditakoni sing mbok senengi saka umatku piro? 10. Padahal sak niki tanggep meneh saya, la sing mbok musuhi, sing mbok sengiti saka umatku piro? Pola iblis li rasulillah. Iblis lajeng jawabi datang Rasulullah. Ada yang syuruna nafarot. Musuhku onorong puluh golongan. Wonten kalih dosa Kanjeng Nabi sing tak musuhi. Nah, saya dari ini pun kalau lajeng nyatakan nomor tunggal gemudi nomor kalih dosa. Tiang ingkang dipun musuhi dening iblis. Seketik kula aturaken sejatosipun saben kula sadherengipun ngaos utawi sak sampunipun ngaos niku mboten ucul mboten owal saking sinau. Kados sadherenge ngaji nggih sinau, bareng ngaji nggih kula sinaoni melih. Jenengan sinau kanthi lantaran kula, kula nggih sinau kanthi lantaran kitab, kanthi lantaran para alim sanesipun. Kula aturaken sak sampunipun ngaos dawuh punika masalah Kanjeng Nabi tangkep kalian iblis niki wae. Kula mutolaah, kula sinaoni buka kitab melih ingkang langkung agung melih. Kanjeng niki mestine dawuh saking Kanjeng Nabi, napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi berarti kegolong hadis. Nggih. Napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi punika hadis. Kalan Nabi berarti hadis. Tumindakipun Kanjeng Nabi inggih mungkin klebet hadis. Kula padosi wonten kitab-kitab hadis. Boten panggih dawuh niki. Niki kula aturaken nggih supados napa tambahipun wawasan, tambahipun ilmu. Semanten niki kula nggih saged lepas saking tanggung jawab sak sampunipun sinau. Kula padosi boten panggih dawuh niki. Tempun di kitab yang mau kula padosi boten panggih. Kula mikir, iki kegolong hadis apa? Hadis ingkang critakake Kanjeng Nabi jagongan kalian iblis niki kok ora ana. Kula padosi teng pundi-pundi anane namung wonten kitab niki. Kitab niki ingkang dipun anggit dening Syekh Nawawi Banten. Nggih mboten kurangan akal sak sampunipun kula piyambak padha mboten ketemu. Kula mikir iki mesti yo mergo cumpeting akal kula terbatasipun kitab kula akhiripun boten panggih hadis punika. Gandeng cumpet, gandeng terbatas. Boten wonten dalan sanes kejawi kula tanglet dhateng tiyang sanes ingkang langkung mangertos. Kula tanglet dhateng sinten-sinten kemawon. Guru-guru kula kula tanglet. Kula dhewe pertanyaan niki kula sebut yo wonten tiga pertanyaan. Sepisan kula tanglet Pak Nuwun pangapunten, hadis ingkang dipun serat dening Syekh Nawawi Banten wonten ing kitab Nasihatul Ibad babul isyari bab ingkang nyebutke masalah sedoso perkawis makalah ingkang kaping 18 kula jelaske rinci ingkang intinipun dawuhaken bilih Nabi Muhammad nate dialog utawi tanglet dhateng iblis. Kula tulis daya hadis menika suratanipun kados mekaten lengkap. Niki kegolong hadis palsu napa boten? Pertanyaan yang langsung tunggal. Dari konten yang jawab dulu bisa menikah. Wah aku nak masalah hadis aku ora iso. Alhamdulillah nak ngakeni alhamdulillah. Cinta nyuwun guru-guru kula. Nyuwun pangapunten kan. Wah kula nak masalah hadis aku nyerah angkat tangan. Mungkin boten napa-napa. Kula tanggal sedang pun dibundi kemawon. Kocok-kocok di Jawa Timur teng nilai sing lulusan Mesir ngantos sing lulusan Arab Saudi kula tanggal sedoyo. Dumugi sak menika dereng wonten ingkang tegas wonten jawab pertanyaan nomor tunggal kula wau. Salajengipun dereng boten wonten ingkang jawab. Wonten ingkang jawab ngeten tunggal kula wau. Misalnya kian media komunikasi alat jagongan niku pun kados dene adoh niku dadi cerah kelawan wonten HP gitu dene sing Arab Saudi gitu dadi kita cedhak teng Amerika nggih namung di telepon sedelok ing rampung napa malih wonten internet wonten Facebook wonten Twitter. Namun jagongan pulau kali tiang Mesir detik niki nggih saged saking canggih alat. Nah, awak canggih punika kula manfaataken kagem kala tanglet. Tanglet. Wadah ingkang kuwi yo tanglet dening saged niki kula seneng artine ora iso yo ngomong ora iso dulu iso ngomong dulu dulu iso. Nah, yang wonten ingkang jawab anu kan. Kadang iki sing aran iki wong alim, ora mungkin wong alim salah. Jadi sampean rasa macam-macam pun yang mau madul lagi. Kalau dijawab ini, sinten kemawon, ini kelebet kulo. Sinten kemawon ulama tenggunyo, ini kok boten bakal mungkiri alim ini pun Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini kok pancen wali. Sepakat, kulo sepakat, sinten kemawon sepakat. Nanging, kealimanipun, setunggalipun ulama, setunggalipun piyambak, Mboten kok ateges lajeng kita dipun larang takon, nggih. Mboten dipun larang, kita mboten dipun larang taklet. Umpami ngeten contoh. Jenengan nganggep kula ngalih mumpang contoh iki contoh kesanipun tadi paham. Wah, gak mungkin lah masih ham salah, kan mesti sok muncul kita. Jadi apa wae sing dilakoni mesti bener. Belum tentu lho, nggih. Jadi nak arep takon ora oleh rasa takon. Wong mesti sing dilakoni mesti bener. Mboten tangklet punika nggih dalam rangka tolabul ilmi. Kula tangklet niki mboten ngateges arep protes kali Syekh Nawawi mboten. Kula tangklet niki mboten ateges kecing kali Syekh Nawawi nggih mboten. Napa malih kula tangklet ateges napa mboten setuju kalian Syekh Nawawi mboten nggih mboten. Murni kita niku tangklet sinten kemawon tangklet niku dalam rangka tolabul ilmi. Wong tolabul ilmi niku wajib. Nggih, kula tangklet niki dalam rangka tolabul ilmi. Boten ada kesemua wong sing ngalih merasa takon-takon. Wis mesti pokoke manut boten. Nggih, manut-manut tapi nggih kudu ngerti. Dilindungi. Ya niku kula takzim kealimanipun Syekh Nawawi banten takzim. Hormat nggih hormat. Ngakoni ngalim pun di ngakoni. Nanging kulo itu pengen ngerti dalam arti status kulo sebagai santri, wong sing golek ilmu, itu pengen ngerti ilmu. Kulo tangklet. Jadi boten wonten larangan tangklet. Oh iya, wes kita jawab. Wonten yang jawab. Nah, jawabannya pripun kan? Iku sing jawab ini tiyang Jawa Timur, tiyang Lamongan. Kulo mboten kenal dinamung. Jenenge internet sana sih nggak sakit diskusi jarak jauh sih bukan kenal lah kita kejagongan. Nah jawabannya pribun, jawabannya isowai kenal Banten oleh hadis kui lewat mimpi lo minggu itu kok iso ceritanya lewat mimpi padahal tempat itu pun boleh ani bin Abbas radhiyallahu anhu hadis menikah ceritanya saking dibenuh Abbas. Jadi orang mungkin Syekh Nawawi ini lewat mimpi. Toh kumpamannya lewat mimpi, itu orang kegolong hadis. Orang kegolong hadis. Lah orang sah dan terus syariat. Bukan sah. Terus hujah utawi dalil bukan sah. Hadis ini poso, sholat rebu napa Rebu Mekasan, Rebu Mekasan. Sopan gitu. Semantan itu di sholat ketua. Ini kalau pada, ini kalau udah musyawarah kali yang pun saking Lamongan kalau gitu dan pelaturan. Kodoh gini kalau sholat itu mau. Gule ono nong hadis orang bakal ketemu Kanjeng Nabi dawuhake ono ne sholat rebu Mekasan. Kalau kita pikir yura bakal ketemu jenengan yang sholat rebu Mekasan. Artinya pancen orang-orang syariat melakukan sholat ini. Dan ini orang-orang sholat ini, sholat apa? Jebul sumberipun sholat unika pancen saking para wali, para ahli tasawuf. Ini kan cara dini niku weruh sadherengipun ngerti kedadian ingkang sadherengipun wali-wali kadang ngendi ibadahipun gadhah karomah saking Gusti Allah saged panggil Kanjeng Nabi duka lewat mimpi duka lewat napa saged gadhah keluyan saking Gusti Allah lan macam-macam. Nah wonten nipun sholat kalawau rebu Mekasan kalawau di Mekasan jebul lewat para ahli tasawuf, para sufi, para wali dikantuk juga berisi saking nopo Gusti Allah lewat nopo kirang nanger terus lajeng dipun syariataken wonten sholat kalawau. Nanging punika boten sah dipun dadosaken dalil utawi syariat bilih Kanjeng Nabi merintah kita nglampahi sholat rebu Mekasan. Menawi wonten ingkang nglampahi kedadipun jelasaken dhateng para jamaah bilih salat punika sejatosipun boten wonten perintah saking Kanjeng Nabi, boten wonten syariat saking sinten-sinten, menawi punika salat niki salat sunnah mutlak. Utawi saged ugi salat hajat. Hajat napa hajat Gusti kula nyuwun jenengan tebihaken saking bahaya, tebihaken saking bala, tebihaken saking penyakit. Niku hajat. Dados boten wonten salat rebu. Nah niku gandenganipun kalih keyakinan kita. Sami kalian menawi wonten salat-salat ingkang boten dipun syariataken dening Kanjeng Nabi, nggih dipun jelasaken iki ora ana dawuh saking Kanjeng Nabi kados mekaten. Jadi sholatnya sholat sunnah mutlak utawa sholat hajat. Sami. Jadi semantan ini hadis punika saking ngati-ngati kula kula sinau. Kerantan wonten dawuh Kanjeng Nabi, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Sapa wonge sing ngapusi kelawan jarak nganggo-nganggo jenengku, jenengku digawa-gawa Kanjeng Nabi, jenengku digawa-gawa nanging ngapusi tur iku muleh gawa-gawa jenengku kelawan jarak sengaja. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Mongko siap-siapa siapa no karcis dhewe tiket dhewe kanggo lubur nang jero neraka. Budhalipun Kanjeng. Mila punika kula boten mangertos niki statusipun hadis pripun. Mila punika kula namung saking ngati-ngati kula namung dawuh namung matur niki wonten dawuh dugi sapunika kula dereng ketemu niki hadis punapa. Kula boten kula ngijawi lewat ngimpi ora mungkin. Orang mungkin lewat nah umpamane ngimpi mesti Syekh Nawawi jawabe teng kitab punika dipun tulis aku pikantuk dawuh saking Kanjeng Nabi lewat ngimpi mesti tulis ngono. Nanging wonten kitab punika dipun tulis ane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cinarita saking Ibnu Abbas. Berarti sing oleh dawuh Ibnu Abbas dudu Syekh Nawawi banget. Itu pertanyaan nomor tunggal mulut terbatas. Orang langsung jawab pun kampung. Pertanyaan yang kamu kok kali, kalau kita angkat uji datang, Ustaz Idris Romli, Ustaz Idris Romli niku engkang menunggu detik puniko giat pembelaan sunnah wal jamaah kelawan debat-debat ilmiah lawan yang kualiti. Kuih kan sebut undang, nanti sebut undang dan Sulawak Goyo, Ustaz Idris Romli, kalian Gus Ahab Abdullah Samsun Arifin, Dr. Abdullah Samsun Arifin. Sebut temoke kalian Ustaz Mahrus, ingkan Ustaz Mahrus pun paling serik, paling gede, paling nariah. Karya angkutin sholawatan merasakan usoli duso salaman pas sholat duso pun kau baca duso tempat duso jadi dengan pulau tempat kok duso cuma jadi duso kadang butuh terima ustadz itu duso tapi kalau gus ab saking jember jawa timur butuh terima yuk saya ini di jenengan ustadz makus debat keras bener waktu ustadz makus bener waktu kadang pulau yang mutan iya Ustadz Idris Romli kalau Gus Ahab ini mualim hadis-hadis apa, ngerti hadis do'if, hadis do'if ini pun lemah hadis palsu, tapi mau untuk ngerti aku tak takut, kalau kita takut akhirnya pun kalian Gus Ahab, kalian Ustadz Idris Romli kalau anaknya nonton HP, aku takut lewat HP dulu mungkin saat ini jawaban ini pun ngerti aduh kan, ini pertanyaan abut guru bisa jawab ini. Pertanyaan apa Pak Tuh guru bisa jawab ini? Apa? Apa rambu? Kalau mikir ya, jenengane wong ngalih mau apa ya apa, mesti kita buatan batas sih. sing namung Gusti Gusti Allah. Rampung kula takut sinten nggih rampung kula njaluk jawab. Wonten menika takut iki dateng sedherek saking Sleman. Mboten kuwale napa kan jenenge matangkan kula. Aku takut tenanan kok. Ayo mboten kuwale kok mesti kula takut jenengan mah jenengan takut kula. Ya kok kabeh wong ya oleh kok ya aku takon kono, kono takon aku ya oleh. Terserah. Kebetulan dino iki yang kurang ngerti ilmune, tak takon. Jawabane yo nyerah aku ora ngerti. Impun. Walhasil dumugi sak punika dereng wonten jawaban saking sinten nggih mawon. Kula sampun dereng wonten jawaban. Masalah iki hadis sedatosipun hadis pripun? Dereng wonten ingkang angka kalih menawi pancen punika hadis dianggap hadis palsu utawi maudhu pripun saenipun kula gandeng niki nggih kanggo ngaji nang dinten santri nggih kanggo ngaji sing kanca-kanca wae medeni nek iki wae jenengane nek anggap Syekh Nawawi Banten nulis hadis palsu padahal Syekh Nawawi ora mungkin nulis hadis palsu iya ora mungkin. Mungkin mungkin Syekh Nawawi nyerat teng kitabipun punika hadis palsu mboten mungkin. Namun saged ugi kemawon wekdal Syekh Nawawi nyerat punika jenengane menungso wonten keterbatasanipun. Sehingga bilih wonten hadis ingkang lemah ingkang mboten kiat kelebet ketulis teng mriki. Jenengane wong ya ana kekurangane kelemahan. Nanging itu tetap takdir, hormat datang Syekh Nawawi. Bantuk wajib pula jenengan buatan atas. Oh berarti Syekh Nawawi ini. Wah, ramah bener buatan. Tetap Syekh Nawawi pun ikut diantun ingkang malik, ingkang wajib kita hormati. Mereka ke Ali Manikul jenis wajan kekirangan. Jadi jenengan yang menungso mesti wajan kekurangan. Jadi jenengan nak golehi kekurangan kiai wajan mawon. Milai Mbah Nawawi ngukem wong sing ora seneng Mbah Nawawi iki dibujukne ana bol golek-golek. Golek kesalahan. Mbah Nawawi iki sing ora bener opo? Aku dibujukne nang ngene. Apa? Wong dibujukne kuwi halal kok dianggep ora bener. Golek kesalahan iki sing mau mesti wonten kesalahan iku wonten kekurangan iku. Nek kok naik nggih tetep takdir format wajib. Mau kale. Ingkang anggo teko kok anggot malih. Menawi ini kewilang hadis rumah kali terakhir. Utari hadis nopo kemawat kerajaan pun. Kalau sakit mandi hadis pun itu kan kita pun di Malay. Cuma butuh nonton yang kasar terjawab. Nonton yang kasar terjawab. Bila pun itu saat sampun di pun pulau berusaha berjuang. Bukan nopo aku dikira nak kalau baru mulai ngaji bisa rampung bos dan kalau mikir tak turun ngaji di sini aku sih soalnya dilarang dulu pulau bok ngerti aku kalau aku bok mulang fatihah lah tak turun yang mulang tetap kudu sinau sinau soal mulang TK malah mulang TK lah gampang tak turun yang mulang TK gitu tetap kudu sinau penting diulang ke itu bener buatan waton muni ya semantan gitu loh. Dan yang waktu ini pula oleh ngaji, oleh sinau, dibutuhkan doa. Kalau mau kredit barang, apa boleh dimau kredit di kancangnya anak, ya. Waktu kredit itu setengah tiga di kancangnya anak pula. Melu kredit itu, Babel. Anggir. Mulai siang, gue tenung batal di lepak tinutin wonton krio sakit, pangsel, wonton nyucu berikut. Ibu deh, pangsel berikut. Ayo, Bel, mantap, Bel. Mama aku dari bapak, Katanya kerja gak apa, aku yang ngeluh kerja. Gimpun ya, akhirnya kita di kantor, karena aku lagi gulanan di kantor gilian itu. Kantor sore, pangsun, yang dibawa pangsun itu. Jadi itu tiga rumah tidak cilik, itu ya harap sinau dulu. Dulu sempat menang, ya sinau sekilo. Sinau sekilo, tetap sinau. Buat kelaturakan, kulon beleng mandi hadis kuliko, kelebut hadis kuliko. Nanging dawuh punika sae. Nggih, dawuh punika sae. Dawuh punika sae. Nanging kula boten wonten lajeng iki hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng kalau tak ketemu dudu dereng wonten ingkang jawab iki. Ngantos sak menika kula dereng saged nyimpulke iki hadis ingkang pripun dereng ta. Wedi, wedine pripun nggih? Wedi dawuhipun Kanjeng Nabi kala sapa wonge sing goro kelawan dhuwur-dhuwur jenengku, monggo siap-siap wae nyekeli tiket mlebu neraka. Kalau kita ngomong, ya wis awanane lah isih nawi batin nyerat untung itu lawas apa wae pripun, wallahu a'lam. Niki kegolong hadis pripun. Engkang bagus dawuh punika kula sampeyan sinau kalau wau, akhirnya boleh mengambil sebut hadis, boleh mengambil sebut hadis rumit. Kalau sementara ni, kalau sebut gabung unik, nak sebut hadis berarti gowo-gowo kanjeng nabi. Hadis itu kalau kanjeng nabi. Bahkan gabung unik, di sini pun saya. Nanging Allah alam saking kanjeng nabi saya itu maafkan dan Allah alam. Kebukti para alim, para ulama, para ustaz, para ulama. Kau luar tangga tinggi dari muatan engkau paling jawaban mungkin kemauan makin gitu. Dipun paringi yuswa panjang, dipun paringi panjangnya pikiran, tambah kelonggaran wekdal, sakit terus sinau sehingga di akhir hayat amangke sakit ngerton jawaban itu. Luar itu tak boleh tenang ya Allah, kalau tak boleh mati dia nggak butuh jawabannya. Nah orang lain jawabannya gitu, masa akhirnya anak butuh pun besok pasti mikir. Mikir ni aku sih biar cinau dong, guys. Nanti yang betul biar cinau yo, serasa mikir. Guys, biar cinau mesti utama mikir. Kalau akhirnya dinyimpul, guys, berarti uang naik tambah tergap cinau, kita cuma tambah budu. Tambah cinau, tambah budu, tambah cinau, tambah budu. Malah alhamdulillah, ya, rasa cinau mawon, guys. Alhamdulillah, kalau pun itu aku minta cinau, guys. Nak cinau mungkin jenengan tak malah tambah budu. Tumakolan Nabi Iblis dapat jam ada kami umat di jauh sekolah dengan kecoba musuh musuh umatku ibu jawab dengan Iblis ada di ansurunan apa roh musuhku orang puluh golongan awal urum yang utawi yang nomor siji antara ibu siroh ya Muhammad musuhku yang nomor siji ya kue mas Muhammad fa ini itu begitu ka tak temene ingsun ubur biduka iku gumeteng marang ingsun marang siro aku iku gumeteng marang karo kowe man wa ubur bidu ahli baitika wa ubur bidu ahla baitika lan aku yo gumeteng marang keluargamu sakri secara bakal iso bodho kowe mat aku bodho keluargamu yo ora iso wis padahal aku iku kuwi tenan dunia ini ya namun bodoh, rana pekerjaan dia mencoba bodoh. Nah lawan ku ya aku kalah nyerah. Musuhku ya bersepisanan ya siro Muhammad. Wal alimul amilu bil ilmi ingkang engkau kali diriku wong ngalim sing ngamal ke ilmu ini. Itu musuhku nih. Wong ngalim sing ngamal ke ilmu ini. Ini wong ngalim sing ra ngamal ke ilmu ini ya gampang tak bodoh ya. Okay. Udah itu, bagaimana dari jabatan, ini dari jabatan sampai pemerintahan, udah di Menteri Agama, nah ini syaratnya, yo nak dari Fatwati yo jo, galak-galak. Tapi cepat nih, gue tak angkat dari MUI, atau tak angkat dari Menteri Agama, nah ini gue nak dari Fatwa jo galak-galak. Terus mau nak wayang bodoh, mana tahu ya orang dari gawe diri. Mungkin itu tir. Mungkin. Nah yang bayarannya tir. Oh bayarannya gampang. Oh sebulan kayak irong puluh juta, mau petang puluh juta. Oh dia siap. Nah ini jenisnya mau ngalim. Orang ngamalkin ilmu nih. Disetir. Kalah. Wa hamilul Quran. Kalah kali dunia. Kepentingan dunia, jabatan, pengaruh, bondo, wonten macam-macam kudani pun mengalim. Mengalim itu mah kudani ini patah. Tidak lebih dari TV, tapi syaratnya kan dulu. Itu nak ngomong kudu ini, terus kelambimu ganti itu ojo nganggu. Sobat, itu sebenarnya nganggu, langkong, itu ini apa sepil. Kalau kita Profesor Murai Sihab, ingkang kesuwuran ing Indonesia punika dados ahli tafsir. Ahli tafsir salah tinggalipun ahli tafsir Indonesia dan punika ing Quraisy Shihab. Quraisy Shihab niku gadhah cerita, dijenengane wong ngalim niku kadang mboten suki-suki banget to. Malah biasanya ketemu wong ngalim niku ora suki-suki banget. Pakaiannya nggih sederhana. Tunggalipun wekdal Profesor Quraisy Shihab punika dipunsebut ceramah wonten TV. Ceramah teng TV wekdal Ramadan. Pakaianipun sederhana, tak wontenipun nggih lumrahe yai biasa nika. Wekdal teng studio TV niku pihak televisi pun nyiapke klambi. Wangune nggunjas sing modele pripun. Terus sarungnya yang berikutnya nonton sponsornya dong, TV ini kan mesti nonton sponsor. Pakaian sponsornya sinten, sarung sponsornya sinten, peci sponsornya sinten. Mungkin terus di make up barang ini kan dong kita kan uang, bedaan macam-macam. Kita api nanti di orang kita elit. Kemudian berikut Profesor Quraisy Shihab kaget, ini apa? Kok ada lampi, ada sarung barang. Ini mana? Intinya ini nanti dibuat dipakai profesor ketika ceramah ya biar tampilannya lebih menarik. Profesor Basir nolak. Aku yuk kelam dikui. Nah aku kan mau kelam dikui, rasa ceramah. Nah aku kelam bisa kok kegawanannya sama TV. Mohon. Nah gelem. Ya ini tak orang yuk. Nah aku tetap oleh ceramah ya aku dibacakan ini. Tapi nak sampean tuh tetap kepengen aku gelam di bumi dari kita enggak ya luwe kita suki lewat luwe kita mewah lewat luwe kita wah aku mau jadi luwe ya jadi pun dia jadi visi mikir mikir ya wes akhirnya terus paham bisa wonten nih kalau wonten nih terus siapa pakaian di pemain gelam di bumi bumi biasa bumi neko neko neko wal alimul amil bil ilmi wong ngalim sing ngamalke ilmu nih. Wa hamilul Qur'ani lan wong sing apal Qur'an ida amila bima fihi nalikane wong apal Qur'an iku ngamalke apa sing ana sak jroning Al-Qur'an ku sing dimusuhi sing diwedeni dening iblis. Qala sallallahu alaihi wasallam wonten sedalipun dawuh Kanjeng Nabi hamalatul Qur'ani urfa wa ahli jannah yaumul qiyamah wong sing apal Qur'an iku dadi instrukture ahli swarga ana ing dina kiamat. Wa syuhada utene wong sing ahli wong mati syahid, para syahid. Iku kuwa du ahli jannah iku dadi penuntune wong ahli swarga. Wal anbiya utada du ahli jannah dene para nabi iku dadi tuane paling elit ana kanggone wong sing ahli swarga. Pimpinan tertinggi yaiku para nabi. Pimpinan tertinggi para nabi, penuntunipun pun para syuhada, lajeng instrukturipun di punika tiyang enggang apal Al-Qur'an. Wal muadzinu lillahi fi khamsi shalawatin, salajengipun yaiku wong sing azan krana Gusti Allah taala 5 waktu. Oh, niki 5 waktu. Azan 5 waktu. Dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Muadzine sapa? Muadzine niku. Dan terus maksudine sahabat Bilal azan. Terus umpamai wonten petugas adzan ini yang pun diremehke. Tugas adzan apa diremehke. Kerana petugas adzan itu dados musuhe iblis. Qala sallallahu alaihi wasallam bari pun dawuh Kanjeng Nabi al muadzinun mutasibu kasyahidil muta mutasyahhabi fi dami. Wong sing adzan krana Allah taala. Ora krana bayaran, ora krana apa-apa. Pancen ya aku adzan ni mergo Gusti Allah. Iku ganjarane kaya wong sing syahid sing ngilekke gedhe mergo dipateni ana ing medan perang. Ida mata nalikane mati lam yudawat fi qabrihi. Umpamane wong iku mati lam yudawat fi qabrihi. Mongko ora dipangan dening sindat ana ing kuburanipun. Wong ahli syahid punika nggih mati jasadipun utuh belum dipangan dening jinjat. Semantan uki mu'adzin. Mu'adzin sikillahi ta'ala dan krona Allah ta'ala ganjarani pun ibadah dene wong syahid. Ini pun ini kalau umpamanya konten. Ya ini padahal yora kiai, yora wong apal Quran, yora malik. Oh ya biasa-biasa wae namun petugas adat masjid, petugas adat musola. Hanya kok ini pada kuburan ini kena gusur pemerintah pelebaran jalan raya jasad ini sih utuh bangun wonten gitu ada nonton niku jasad ini sih utuh api ya kain mau ini yo isi api kamu ini wangi yo sopo itu yo tutu ngalim tutu ahli Quran tutu sopo sopo sopo sebut sakit uji biang kala wau ya mu'adzin ingkang ada di bunyibillah ta'ala rana Allah ta'ala ikhlas buden amrih nopo-nopo biukum sayi sholawat dan ono ing sholat imam waktu sakit uji katas mekatan wabnuhi bul bukoro iwal masa kini wal yatama ingkang salah jengipun yaitu wong sing seneng fakir miskin lan anak yatim wong seneng fakir miskin anak yatim menikam di musuhi dini iblis. Dewi pun panjang Nabi al-julusu ma'al fukoro iminat tawadu ni wong sing gelem lungguh kelawan wong fakir. Iku termasuk sifat tawadu. Sifat andam asor. Gelem lungguh karo wong fakir miskin nak yatim ki wong andam asor. Wahua min abdulil jihad. Sifat iku dadi sifat ingkang utama, luwih utama tinimbang jihad. Ini bang Syiat Rawah Abu Dailami hadis puniko dipun diwayatakan dening Imam Dailami. Dawuh sanesipun likulli syai'in miftahun saben-saben suwiji ku ana kuncine wa miftahul jannati lan salah suwiji de kuncine swarga yaiku hubbul masakin wal fuqara. Seneng wong miskin lan seneng wong fakir iku dados kuncine swarga. Mila punika salah tunggalipun doaipun Kanjeng Nabi ya Allah ya kula pengin jenengan kumpulaken kalian tiyang fakir miskin. Wah, itu dungo yang buatan bakal kawan dengan dumelun dungo. Mesti mikir-mikir. Waduh, lah, aku nak urip fakir urip miskin, ya mikir-mikir. Dungannya Kanjeng Nabi fakir miskin. Kumpul ke nggih kelawan fakir miskin. Lan wong yatim ingkang dipun senengi. Kemudian masalah yatim paling akhir kok. Kemudian masalah yatim dereng dangu kalau riko dipun Kang Mas kula. Dipun Kang Mas kula. Aku arep isi pengajian. Sekarang kula niku tentara. Tentara dinas militer tak niki teng kula dadi biamba umiye tak jarang ibu kita pindah mulai teng Lombok, Bandung, Pontianak, Medan terus perbatasan Kalimantan langsung teng Magelang terus teng Karimun Jawa itu langsung teng kula dadi dalu-dalu dan buat kula ya alhamdulillah pas kula sinau pas kula buka kitab dalu-dalu itu Pak kita berarti nelpon. Aku sesuai kondisi pengajian. Tentara kan jadi pengajian. Tapi aku kurang ngerti ini masalah asuro. Suro kuwi jare ana amalan sing luwih apik yaiku ngelus-ngelus sirahe anak yatim. Bener apa ora? Tanggap dulu. Apa jawab ora? Terus nang kita apa ono ngono? Iya tak duwe kita apa bisa kita buka. Pas kebetulan aku nang ngarep. Kelantoran kan ngeten. Amalan ingkang saya wonten ing bulan Syura. Pancen disebut sebutan tentang kitab-kitab. Teng siiranipun para kiai niku wonten kalih welas. Salat utang menyebut salat tasbih, metoi buku, ngelus-ngelus sirahe anak yatim, silaturahim milih wong loro. Terus apa mulai cacahipun kalih welas ana poso lajeng wonten melih longgarake blonjo kanggo bojone. Kula wadina syura biasane nggae dhuwit kanggo blonjo teng ulfah Rp1.000 mong. Saiki tak gadekke 3.000. Niku sunahipun wonten. Cacahipun wonten 12. Nanging saking 12 kala wau namung kalih ingkang saestu tinambaran hadisipun Kanjeng Nabi. Panjen wonten dalilipun Kanjeng Nabi nggih punika poso suro tanggal 10 Muharram Ini pancen wonten hadisipun Kanjeng Nabi ngendhawaken mekaten. Tanggal 10 Syura, kalian napa nglonggarake blanja kan keluargane. Namun kali ini ku sing disebut Kanjeng Nabi teng hadis. Dene sanesipun ngelus-ngelus anak yatim wonten metok iku kuniliki wong loro macam-macam silaturahmi ora ana hadis. Dan tadi ora ana hadis pripun? Nyira sate kandake iki dawuhipun Kanjeng Nabi. Namun kandak kewai napas pengajian ana rolas sing loro sumberipun Kanjeng Nabi sanesipun ngamal apik, wis mandeg ngamal apik. Tapi senajan ngamal apik ojo diyakini iki saka Kanjeng Nabi. Namun ngamal apik wis oh iya, nuwun. Nggih, pun kula mutan gadhengan kali anak yatim. Kranten nggih wonten teng Kudus niku saben 10 Muharram niku wonten istilahipun bodo yatim. Bodo yatim niku ngumpul duit kuwatah niku terus ngantos kumpul puluhan juta tanggal 10 dikumpul ke yatim piatu dipun santuni dipun sedekahi. Dipun sedekahi. Nah, niku nggih ngamal ape? Ngamal sae. Mamane sirae piatu dilus-lus nggih ape. Nanging ampun dipun yakini iki saka Kanjeng Nabi ape. Sampeyan lho punika yen mboten napa-napa kula dilus-lus sok kula yatim kok nggih. Kula nggih yatim, nggih jenengan nggih yatim ta nggih. Tapi sebenarnya tinggal cuma tanya yatim piatu malah. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع